الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوان، dengan izin Allah, dan rahmatnya kepada umat ini, maka sampailah kepada kita kitab Sahih Bukhari. Dan kitab-kitab hadis lainnya seperti Sahih Muslim, Sunan Abi Daud As-Sijistani, Sunan atau Al-Jami' At-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah An-Nasai, kemudian Sunan Ibn Majah. Yang keenam kitab tersebut dinamakan Kutubus Sittah, kitab yang enam yang menghimpun hadis-hadis yang menjadi usulul Islam, dasar-dasar Islam. Bahkan kitab-kitab hadis yang sebelum kitab yang enam ini, ada kitab hadis terbesar Musnad Ahmad, kitab hadis terbesar yang sampai kepada kita, kemudian Musnad Abu Daud At-Tayalisi, kemudian Musnad Abdullah bin Zubair Al-Humaydi, dan yang sebelumnya seperti kitab Al-Muwatta oleh Al-Imam Malik, kemudian yang sama dengan kitab yang enam Sunan Ad-Darimi, kemudian dua buah kitab sahih yang mengikuti jejak Syaikhan, yaitu Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban. Kemudian beberapa kitab musnad yang lainnya seperti Musnad Abu Ya'la Al-Mawsili, Musnad Al-Bazzar, kemudian dua buah kitab musannaf, Musannaf Abdul Razzaq As-Sanani, Musannaf Ibn Abi Shaybah. Kemudian beberapa kitab Al-Ma'ajim, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Saghir oleh Imam At-Tabarani. Kemudian Al-Mustadrak ala Sahihain oleh Imam Al-Hakim. Kemudian Sunanul Kabir atau yang terkenal dengan nama Sunanul Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Dan kitab-kitab hadis lainnya semuanya sampai kepada kita dengan jalan riwayat, membenarkan firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga lah yang menjaga dan memeliharanya. Termasuk di dalamnya Al-Hadith As-Sunnah, karena ia adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau memberikan bayan, penjelasan kepada manusia apa yang Rabb mereka turunkan kepada mereka, dan agar mereka mengerti. Maka rahmat Allah jalla dzikruhu dan kasih sayangnya luas sekali, karena itu dia memelihara dan menjaga sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian dengan berkat, dengan sebab perjuangan para a'immatul hadis, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Al-Bukhari dan seterusnya, yang menginfakkan seluruh umur mereka sejak tumbuh kuku pada diri mereka untuk sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun mereka berada, mereka meriwayatkan dan membacakan hadis. Menakjubkan saya, Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih seorang pengusaha, pengusaha yang kaya raya, dan kekayaan tidak ada artinya baginya, dan ia gunakan untuk ilmu dan untuk melakukan perjalanan ilmiah ke negeri-negeri Islam, bertemu dengan syuyukh, masyayikh, guru-guru hadis untuk meriwayatkan hadis, karena beliau tinggal di Naisabur. Bahkan di medan perdagangan beliau tetap meriwayatkan hadis. Al-Imam Hakim rahimahullah ta'ala mendengar ayahnya berkata, aku pernah melihat Muslim bin Hajjaj, yakni Al-Imam, di satu tempat, tempat perdagangan, dan Muslim sedang berdagang. Dia perawakannya tinggi, sempurna, dan rambut dan lihiyahnya, jenggotnya putih semuanya, dan dia mengenakan sorban imamah yang terurai sampai pundaknya, dan dia yuhaddis, lagi tahdis, menceritakan hadis. Begitulah para a'immah. Perdagangan, kekayaan tidak ada artinya bagi dia, bagi mereka, karena sebagian dari mereka adalah orang-orang kaya yang sukses, yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah, seperti Al-Imam Muslim, pengusaha besar, dan uangnya itu digunakan untuk tadi talabatul ilm dan mengadakan perjalanan ke sana kemari, ke negeri-negeri Islam, ke Baghdad, ke Mesir dan ke mana saja dengan nafkahnya, uangnya itu, ya, untuk hadis. Dan di perdagangan itu dia tetap yuhaddis, kata ayahnya Al-Imam Hakim, yuhaddis, mentahdis hadis, menceritakan hadis. Begitulah para a'immah. Dengan demikian, maka Rabbuna Jalla wa'ala mengangkat derajat dan martabat mereka, karena mereka orang-orang yang paling dekat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, mari kita melanjutkan. Kitab yang sangat berharga ini, dan kita sampai di akhir-akhir kitab Tauhid, akhir dari kitab Sahih Bukhari. Kita memasuki bab yang ke-51, masih melanjutkan pembahasan seperti bab-bab yang sebelumnya sampai akhir kitab ini. Pembicaraan terus mengenai antara perbuatan hamba, berbeda antara perbuatan hamba dan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, berbeda antara kiraah, bacaan, dan yang dibaca, dan begitulah seterusnya. Bab yang ke-51 ini sangat menarik, yang menunjukkan ketinggian pemahaman Al-Imam Al-Bukhari. Karena itu para ulama dalam memuji beliau bukan omong kosong, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Sebagaimana sebagian ulama memuji, mengatakan Bukhari adalah faqihu hadhil ummah, al-faqihnya ummat ini. Selain beliau, muhaddisnya ummat ini. Dan itu memang kenyataan. Bukan seperti orang yang memuji seseorang, tapi dia tidak tahu tentang orang itu. Beliau memberikan judul bab, ma yajuzu min tafsir at-Taurat wa ghayriha min kutubillah bil arabiyyah wa ghayriha. Bab apa yang dibolehkan, atau bab penjelasan tentang hukum dibolehkannya menafsirkan Taurat, yakni menterjemahkan kitab Taurat, wa ghairiha, dan yang selainnya, min kutubillah, dari kitab-kitab Allah seperti Al-Quran, bil arabiyyati, dengan bahasa Arab, yakni Taurat yang berasal dengan bahasa Ibrani, diterjemahkan, ditafsirkan dengan bahasa Arab, boleh. Sebaliknya, bahasa Arab Al-Quran yang dengan bahasa Arab diterjemahkan dan ditafsirkan dengan bahasa Indonesia, bahasa lain, boleh. Wa ghairiha bil arabiyyah wa ghairiha, dengan bahasa Arab dan selainnya. Yakni dibolehkan min tafsir at-Taurah, Menafsirkan maksudnya menterjemahkan, juga memberikan penjelasan. Menterjemahkan dan menafsirkan itu adalah perbuatan hamba, sedangkan yang diterjemahkan adalah kalamullah. Berbeda antara mufassir yang menafsirkan dan yang menterjemahkan dengan yang diterjemahkan. Yang menterjemahkan makhluk, yang diterjemahkan adalah kalamullah. Liqaulillahi ta'ala. Dalil al-imam diantaranya adalah firman Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, "Fa'tu bit Taurati," datangkanlah Taurat, "Fatluha," bacakanlah ia, "In kuntum sadiqin," jika memang kamu orang-orang yang benar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti tidak bahasa Ibrani? Tidak. Taurat termaktub dalam bahasa Ibrani. Taurat termaktub dalam bahasa Ibrani. Dan Allah perintahkan datangkan oleh mereka Taurat. Hendaklah mereka mendatangkan Taurat, kemudian bacakan. Bacakan nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ke dalam bahasa Arab, karena itu dikatakan wa ghairiha min kutubillahi bil arabiyyah, dengan bahasa Arab, bil arabiyyah wa ghairiha. Nah, siapa yang menerjemahkan? Orang. Dia makhluk. Sedangkan yang diterjemahkan yaitu Taurat, kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Faham? Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Kemudian al-imam untuk menguatkan madhabnya ini membawakan 3 buah hadis. Hadis nomor 7541. وقال ابن عباس بركات ابن عباس إن حديث معلق telah dimausulkan di beberapa tempat, di antaranya di awal kitab Sahih Bukhari, di bagian kitab Bada'il Wahyi. بركات ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan bin Harb, "Anna Hiraqla da'a tarjumanahu," bahwa Heraklius memanggil penterjemahnya. Untuk apa? Untuk menterjemahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam surat itu ada ayat Al-Qur'an. Thumma da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Heraklius meminta surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'ahu. Lalu dia membacanya, yakni dibacakan kepadanya, diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum. Dan seterusnya, ya. Kemudian diantaranya ada ayat Al-Quran, "Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum," al-ayah. Nah, tentu Heraklius tidak mengerti bahasa Arab. Apa itu bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan? Apa itu min Muhammadin abdillahi wa rasulihi, dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya, diterjemahkan ke bahasa apa? Ke bahasa Romawi. Karena itu Heraklius mengerti, tahu. Lalu dia bersoal jawab dengan Abu Sufyan. Ini hujjah yang sangat kuat sekali, juga menjelaskan kepada kita bahwa Ahlul Kitab adalah meliputi setiap orang, setiap bangsa yang masuk ke dalam agama Ahlul Kitab, walaupun bukan dari Bani Israel. Walaupun bukan dari Bani Israel, karena Heraklius bukan Bani Israel, tapi dia orang Romawi. Dan memang yang menjajah waktu itu kawasan Syam dan sekitarnya. Dalil yang lain, hadis nomor 7542. Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Uthman ibn Umar, أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير أن أبي سلامة أن أبي هريرة قال. الإمام رحمه الله تعالى مروياتكن بإسناده dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, beliau mengatakan, كان أهل الكتاب, adalah أهل الكتاب, tentu yang dimaksud di sini Yahudi, yaqra'una at-taurata bil ibraniyah, membacakan kitab Taurat dengan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, wa yufassirunaha bil arabiyyati, dan mereka menterjemahkannya, menafsirkannya dengan bahasa Arab, li ahli al-islam, untuk orang-orang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, jangan kamu membenarkan semua yang dikatakan ahlul kitab dari kitab mereka, dan jangan juga kamu mendustakan apa yang mereka katakan dari kitab mereka. Mengapa? Karena tidak tahu pasti. Kalau dibenarkan secara mutlak, padahal di situ telah ada ayat-ayat yang mereka ganti, mereka tahrif. Kalau didustakan secara mutlak, padahal di situ masih ada ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, belum jelas mana yang benar dan mana yang bohong, menunjukkan bahwa kitab Taurat telah terjadi tahrif, perubahan, dirubah oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, mereka melakukan tahrif, perubahan, mengubah kitab Taurat itu. Kata Nabi SAW, bacakan ayat Al-Quran, wa qulu amanna billahi wa ma unzila, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya'qub dan Asbat, asbat adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Dan apa yang diberikan kepada Musa, juga apa yang diberikan Allah kepada Isa, dan apa yang diberikan Allah, yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dari Rabb mereka. Apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk kepadanya, yakni menyerahkan diri kami kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian ini mana asy-syahid? Asy-syahid yaqra'una at-taurata bil 'ibraniyyati wa yufassirunaha bil 'arabiyyah. Wa yufassirunaha bil 'arabiyyah. Mereka menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Orang-orang Yahudi membacakan Taurat dalam bahasa Ibrani, kemudian mereka menterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seperti tadi saya membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Dan saya terjemahkan dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Dan saya makhluk, dan perbuatan saya itu, terjemah itu hasil dari perbuatan saya. Berarti beda dengan yang diterjemahkan. Yang diterjemahkan adalah kalamullah. Hadis yang ketiga, 7543. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل مما يرضون يا ممن يرضون ممن يرضون يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك فارفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوه. فقال يا محمد إن عليه من رجم ولكنا نكاتبه بيننا. فأمر بهما فرجما فرأيته يجاني عليها الحجارة. نعم. Nah, ini praktek biasa. Al-Imam membawakan lagi hujjah yang lain. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya sampai kepada Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Berkata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birajulin wa imra'atin min al-yahudi qad zanaya. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dan perempuan dari Yahudi yang keduanya telah melakukan zina. Ikhwan, zina itu ma'ruf. Manusia mengenalnya. Agama-agama mengenalnya semuanya. Apa yang dimaksud dengan zina? Orang Yahudi tahu, ini zina. Zina adalah di luar pernikahan. Zina. Orang melakukan hubungan seperti hubungan suami istri di luar ikatan pernikahan, maka itu zina. tanyakan kepada Yahudi, tanyakan kepada Nasara, tanyakan kepada agama yang lain. Karena itu mereka mempunyai ikatan perkawinan, ikatan pernikahan. Oleh sebab itu, kalau ada dua orang beragama musyrikin di luar ahlul kitab, di luar ahlul kitab, dua orang suami istri, mereka telah nikah di agama mereka, kemudian masuk Islam, diperbaharui tidak nikahnya? Tidak. Menunjukkan bahwa nikah telah dikenal baik oleh manusia. Ini nikah. Kaum musyrikin ini penyembah berhala, suami istri masuk Islam dua-duanya, tidak diperbaharui nikahnya. Dan ini mazhab yang kuat, yang rajih. Karena Nabi SAW menikahkan anaknya Zainab sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Kemudian Zainab masuk Islam dan ikut ayahnya, ya, mengikuti ayahnya, yakni masuk Islam dan tetap bersuamikan Abul As. Kemudian belakangan Abul As masuk Islam, tidak diperbaharui nikahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sudah kenal baik mana nikah, perkawinan dan mana zina. Hanya kaum zindiq yang tidak membedakan antara perkawinan dan zina. Itulah mazhab batiniyah, mazhab ibahiyah. Tujuannya adalah membatalkan syariat Allah. Bahkan antum tahu, kaum batiniyah sekarang baru menghalalkan zina sesama orang lain, nanti barangkali membolehkan menyetubuhi saudara atau anak perempuannya. Sebagian kaum batiniyah mengatakan ini di firqah-firqah sesat dan bersambung terus bersilsilah sampai sekarang, mengatakan saya heran kepada orang yang mengatakan dirinya berakal, padahal dia mempunyai saudara perempuan dan anak perempuan yang cantik, lalu dia serahkan keduanya kepada orang lain. Dan ini tidak berakal. Kenapa tidak dia saja? Bayangkan. Berarti menurut kaum itu tidak berakal menikahkan adik perempuan kita yang cantik, anak perempuan kita yang cantik pada orang lain. Yang paling berhak kepada keduanya adalah kita. Itu penghalalan terhadap mahram. Itu mazhab batiniyah, mazhab ibahiyah, membolehkan. Jadi tidak aneh itu. Tidak aneh, ya. Karena tujuan mereka membatalkan syariat Islam, membatalkan syariat Islam, menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Dan mereka mentakwil, tidak perlu haji. Haji itu maknanya menziarahi guru mereka. Puasa itu tidak menahan makan, boleh makan, tapi menahan ini. Solat itu artinya ini. Itu semua ini. Habislah syariat itu. Dan semua yang diharamkan Allah halal. Padahal ahlul kitab dan orang-orang yang beragama tahu pernikahan dan zina. Ini dia. Lihat. Orang Yahudi kenal dua laki perempuan itu berzina karena melakukan hubungan suami istri. Dan sama-sama redo ini. Alangkah sayangnya si laki itu kepada perempuannya sehingga dia melindungi perempuan itu dari timpukan batu-batu kerikil yang merejamnya. Nanti di akhir hadis ini suka sama suka dan dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad zanaya faqala lil yahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Yahudi, orang-orang Yahudi, ma tasnauna bihima, apa yang kamu akan lakukan perbuat terhadap kedua orang ini yang telah melakukan perzinahan, apa hukumannya, apa? Qalu, orang Yahudi menjawab, nusakhimu wujuhahuma, kami hitamkan mukanya, coreng-coreng, hitamin, wa nakhzihima, dan kami hinakan, kami ikat keduanya di kendaraan dan kami arak berkeliling. Berarti ada orang berzina lalu diarak-arak, itu sebetulnya Yahudi, perbuatan Yahudi. Ini Yahudi, ini. Hukuman tidak terbatasi, tidak, hukumannya ada dalam Islam. Qala Nabi SAW kemudian bersabda lagi, fa'tu bit taurati fatsuluha in kuntum sadiqin. Nabi SAW membawakan ayat Al-Quran, datangkan Taurat, bawa Taurat kemari, bacakan ia, jika memang benar kamu bahwa hukuman orang yang berzina adalah dihitamkan mukanya dan diarak berkeliling di jalan. Faja'u, lalu mereka pun datang dan membawa Taurat dalam bahasa Ibrani. Faqalu li rajulin mimman yardawna, lalu mereka berkata kepada seseorang untuk membacakan, yang orang itu mereka redha pada orang itu. Lalu mereka berkata kepada seorang laki-laki yang mereka senang kepada orang itu, ya A'war, namanya A'war, ya A'war, ikra, bacakan. Dibacakan, faqara'a hatta intaha ila maudi'in minha, lalu dia, si A'war ini membaca sehingga sampai di tempat itu, tempat ayat rajam di Taurat ini. Fawadha'a yadahu 'alayhi, lalu si A'war ini meletakkan tangannya di ayat itu, ditutup gini, itu. Tutup gini. Qala, berkata Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang tahu tentang Taurat, irfa' yadak, angkat tanganmu. Farafa'a, lalu A'war mengangkat tangannya. Farafa'a yadahu fa'idha fihi ayatul rajmi taluhu, maka di situ ada ayat rajam, jelas terang sekali, tampak nyata, ini ayat rajam dalam Taurat. Faqala, maka orang Yahudi berkata, ya Muhammad, inna alaihima ar-rajmah, wahai Muhammad, sesungguhnya hukuman keduanya memang harus direjam. Walakinna, akan tetapi kami tukatimuhu, kami saling menyembunyikan, merahasiakan di antara kami, bainana, ditutup. Berarti salah satu perbuatan orang-orang Yahudi adalah menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ayat rajam, di antaranya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi, قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. Hey ahlul kitab, hey ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, yang memberikan bayan, penjelasan kepada kamu, kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, banyak sekali yang kamu sembunyikan dari ayat-ayat kitab Taurat. Yakni Nabi SAW memberikan penjelasan begitu banyak ayat-ayat yang telah disembunyikan oleh ahlul kitab. Wa ya'fu, dan dia Muhammad diam an kasirin, dari ayat-ayat yang banyak sekali yang kamu sembunyi. Ada yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada yang tidak dijelaskan karena tidak ada faedahnya. Berarti salah satu perbuatan ahlul kitab adalah menyembunyikan ayat-ayat di dalam Taurat. Ayat-ayat di dalam Taurat. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah cahaya. Yakni dengan sebab cahaya itu teranglah apa yang gelap tadinya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Nur di situ sebagian mufassirin menafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan sebab beliau. Ini salah satunya ayat rajam disembunyikan. Farujima fa'amara bihima, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya agar direjam sesuai dengan hukum Taurat. Farujima, lalu direjamlah keduanya. Faraaituhu yujani'u 'alaiha al-hijarata, kata Ibn Umar, maka aku melihat laki-laki itu melindungi wanita itu dari batu-batu yang dilemparkan kepada mereka, dilindungi. Menunjukkan bahwa keduanya berzina, sama-sama suka, saling sayang, saling cinta, tapi mereka melakukan hubungan suami istri, hubungan badan itu di luar pernikahan, dan itulah zina. Ya. Nah, ini hujjah atau alasan dari al-imam yang sangat kuat dan sangat bagus sekali. Kemudian bab ke-52, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'al kiramil barara. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, tajwidnya bagus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran, mahir, cerdas. Ma'al kirami, bersama para malaikat yang mulia, yakni para malaikat di sini diterjemahkan sebagai para penulis, pencatat, al-bararah yang taat. Kedua sifat mereka taat, bersih dari dosa. Hadis ini telah dimausulkan oleh al-imam di bagian kitab yang lain, bagian kitab tafsir, ya. Tapi dengan lafaz yang ada perbedaan. Mathalul ladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'a safaratil kiramil bararah. Itulah lafaz Bukhari. Tapi lafaz Muslim persis seperti ini. Al-mahiru bil Qur'an ma'al kiramil bararah. Ya, itu hadis pertama yang dibawakan oleh al-imam. Kemudian beliau juga membawakan dan masuk dalam judul bab, wazayyinul Qur'an bi'aswatikum, hiasilah Qur'an dengan suara kamu. dibawakan oleh al-imam di kitab sahihnya ini secara muallaq, dan beliau memausulkan hadis ini di kitab beliau yang lain, yaitu di kitab Khalqu Af'alil Ibad. Juga diriwayatkan oleh para imam yang lain seperti Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i dan Ibn Majah dan Ad-Darimi dan Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dari jalan ini, diterangkan oleh Al-Hafidh. Kemudian ada beberapa riwayat lain yang menunjukkan bahwa hadis Zayyinul Quran bi aswatikum jaa min turuq, datang dari banyak jalan, dan hadis sahih. Kalau hadis yang pertama al-mahiru bil Quran ma'al kiram al-barara, itu dimausulkan di kitab sahih ini juga oleh al-Imam Muslim. Sedangkan wa zayyinul Quran bi aswatikum dimausulkan di kitab beliau yang lain. Dimausulkan artinya disambung sanadnya dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, nah begitu seterusnya. Ini kan Bukhari langsung menyebut hadisnya, berarti terputuslah sanadnya begitu banyak. Al-Imam membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwa qiraah itu qiraahnya qari. Qiraahnya qari, qari dalam membaca, ada yang mahir, ada yang mahir, ada yang terbata-bata, ada yang bagus suaranya, ada yang parau. Bahkan saya pernah jadi makmum imam yang parau sekali suaranya, jelek sekali suaranya. Ya, tapi tidak mau diganti jadi imam. Ya, begitu. Ah, beragam. Mahir juga termasuk orang yang hafidz hafal. Ada imam yang bacaannya itu-itu saja. Dia baca kulhu, dia baca kulya, dia baca kulhu, dia baca kulya, terus itu saja. Tidak sehati, tidak mau dia, katanya imam rawatib. Kadang-kadang wadduha gitu. Tapi dia imam. Dia imam rawatib. Nah, ini tidak mahir. Ada yang tajwidnya tidak baik, ada yang baik. Nah, semuanya itu adalah perbuatan qari, dan qari itu makhluk. Maka berbedalah antara bacaan dengan apa yang dibaca, antara bacaan dengan apa yang dibaca. Kemudian al-imam selanjutnya membawakan sebanyak 6 buah hadis, dan umumnya yakni semua bahkan hadis-hadisnya telah dibaca, ditakhrij oleh beliau. Silakan Suhail baca hadis 7544 sampai 7549. Silakan. Hadatsani Ibrahim, hadatsani Ibrahim bin Hamzah, hadatsani Ibnu Abi Hazim an Yazid bin Muhammad, an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسب الصوت بالقرآن يجهر به. الشاهد حسن الصوت بالقرآن kemudian يجهر به. إني الشاهد terus. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك فقالوا وكل حدثني طائفة من الحديث قالت فاتجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة بريئة بريئة وأن الله يبرئني ولك ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسه كان أخطر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآية كلها. الشاهد وهي يتلى wahyu yang dibaca berbeda antara orang yang membaca dengan yang dibaca, berbeda antara tilawah dan al-matlu. Terus hadis ketiga. Hadatsana Abu Nu'aym, hadatsana Mis'am an 'Ali bin Thabit rahu qala sami'tu al-Bara qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'isha والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منكم. الشاهد أحسن صوتا أو قراءة منه. Berarti صوت نبي صلى الله عليه وسلم. Tetapi yang disuarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah. Qira'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi al-maqru' yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah. Terus hadis ke-4. Hadatsana Hajjaj bin Khalid, hadatsana Husain an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawariyan bi Makkah wa kana yarfa'u sawtahu fa idza sami'a al-mushrikun سبق القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها. هي الشاهد ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت. Tinggi dan rendahnya bacaan Quran, kencang dan tidaknya, itu adalah qiraahnya qari, kaifiyah dia membaca Al-Quran. Ada yang dengan suara bagus, ada yang sedang, ada yang tidak bagus, bahkan sangat tidak bagus. Ada yang kencang, ada yang sedang, ada yang rendah. Begitulah. Dan itu adalah semuanya perbuatan hamba. Sedangkan perbuatan hamba, af'alul ibad, makhluqatun. Terus, terakhir, hadis yang kelima. Hadatsana Ismail, hadatsana Malik, an Abdurrahman. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini juga ingin menjelaskan bahwa tinggi rendahnya itu suara hamba dari perbuatan hamba. Terus terakhir hadis yang ke. نعم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. النبي صلى الله عليه وسلم membaca Al-Quran, qira'ah beliau, يقرأ القرآن, itu qira'ah beliau dan beliau baca adalah Al-Quran. يقرأ القرآن, qira'ahnya qira'ah beliau. Berarti berbeda antara qira'ah dengan makruh. Ini dalil-dalil yang sangat tegas dan sangat kuat sekali. Kemudian bab yang ke-53. Bab qaulillah ta'ala faqra'u ma tayassara min Surat Al-Muzammil ayat 20. Dalam salah satu naskah dilengkapi faqra'u ma tayassara minal Quran, karena ada dua ayat di situ, ada dua ayat. Satu ayat tapi ada dua. Faqra'u ma tayassara minal Quran faqra'u ma tayassara minhu. Selanjutnya, juga menunjukkan bahwa perbedaan antara qira'ah dan yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u." Bacalah. Itu bacaan siapa? Bacaan hamba. Faqra'u. Qira'ah siapa? Qira'ah hamba. Apa yang dibaca? Ma tayassara min al-Qur'an. Apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an? Kemudian dibawakan hadis yang juga pernah ditakhrij oleh al-Imam di tempat atau di beberapa tempat di kitab sahihnya ini. Hadis nomor 7550. Silakan masuk. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن القائم عن ابن شهاب حدثني عروة أن مسوربنا أن مسوربنا مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن عكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أشاوره في الصلاة فصبرت حتى سلم فربطته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأ بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت أقرأ بيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة فرقان سورة الفرقان على حروف لم تفرق بها فقال أرسله أقرأ اقرأ يا هشام أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت الذي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف Hadis yang mulia ini sejelas-jelas hadis yang menjelaskan perbedaan antara qira'ah dan al-maqru', karena di sini diulang-ulang dan dinyatakan dengan tegas itu adalah qira'ah dia. Coba perhatikan. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Al-Khattab yaqul. Yani ini dari hadis dari Musnad Umar. Kata Umar, sami'tu Hisham bin Hakim. Aku pernah mendengar Hisham bin Hakim, yani Hakim bin Hizam, masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'u surat Al-Furqan. Membaca surat Al-Furqan. Fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fastamtu liqira'atihi. Jadi asyahid liqira'ati, lalu aku mendengarkan qira'ahnya. Qira'ahnya qira'ah kemana? Hisham. Berarti itu qira'ah Hisham. Berarti perbuatan Hisham yang dibaca oleh Hisham ayat Al-Quran. Fa'idha huwa yaqra'u ala hurufin kathiratin lam yukri'niha Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba dia membaca beberapa huruf yang banyak sekali yang Rasulullah SAW tidak pernah membacakannya kepadaku dalam surat Al-Furqan itu. Fakid tu usawiruhu fi salat. hampir saja aku pegang kepalanya gitu kan di dalam sholat itu. Fatasabbartu, tapi saya berusaha untuk sabar. Hatta sallama, hingga ia salam. Fanabbabtuhu birijahi, lalu aku ikat lehernya dengan ridaku, selendangku gini, ikat gitu, tarik gitu. Kalau kita diginikan gitu, ini diikat pakai ridaknya, tarik gitu. Fakultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'u, siapa yang membacakan kepadamu surat ini yang aku mendengarmu membacanya, siapa? Kata Hisham, qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas qira'ah la qira'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka Umar mengatakan kepada Hisham, kadzabta, bohong. Aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta, beliau juga membacakan kepadaku tapi selain dari qira'ahmu. Adi ulang-ulang ni qira'ah, qira'ah disandarkan kepada siapa? Kepada hamba. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bawa dia, aku seret dia, ikat sila lehernya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa para sahabat begitu ketatnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, membenarkan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Faqultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sami'tu hadza yaqra'u surata Al-Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Sesungguhnya wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan atas beberapa huruf yang engkau tidak pernah membacakannya kepadaku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, arsilhu, lepasin dia, pasin dulu dia ketannya. Iqra ya Hisham, ya Hisham baca. Faqara al-qira'ata, ini jelas. Faqara al-qira'ata allati sami'tu, lalu Hisham membaca surat Al-Furqan dengan qira'ah yang aku dengar tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadzalika unzilat, seperti itulah diturunkan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ikra ya Umar, baca ya Umar. Faqara'tu, faqala, lalu aku membaca seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadaku. Maka beliau bersabda, kadzalika unzilat, seperti itu juga diturunkan. Inna hadzal Qur'an, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, ini kau bacaannya begini, ini kau bacaannya begini. Ini awal diturunkannya Al-Quran. Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahrufin, sesungguhnya Quran ini diturunkan atas 7 huruf, 7 lugah. Lugah dari bahasa-bahasa Arab, ada yang bacaannya beda-beda, lafaznya beda-beda, beda-beda lafaznya, tapi satu. Ada yang beda lafaz maknanya sama, ada yang beda lafaz maknanya berbeda, tapi semuanya adalah benar. Ini yang makna sabda Rasulullah, ala sab'ati ahruf, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah bagimu dari 7 huruf itu. Kepada Hisham diajarkan begini, kepada Umar diajarkan begini, kepada yang lain diajarkan begini, 7 huruf tidak keluar dari situ. Nah, itulah yang berlangsung pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, kemudian pada zaman Uthman, dan di pertengahan pemerintahan Uthman atau mendekati akhir, tapi yang lebih tepat barangkali di pertengahan, wallahu a'lam. Maka orang-orang ajam, orang-orang asing selain dari bangsa Arab mulai masuk Islam, dan mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang beragam dan salah. Maka Umar, Uthman Dhunnurain radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu anhum jami'an, memutuskan satu bacaan saja, yang enam ditinggalkan karena memang tidak wajib tinggalkan. Maka inilah yang satu itu. Tapi kiroahnya ada tujuh dan sepuluh. Kiroahnya bisa tujuh, bisa sepuluh. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bacaan beragam, boleh baca apa yang mudah dari kiroah-kiroah. Kiroah-kiroah kiroah-kiroah tersebut. Ya. Ini sebesar-besar hadis yang menjelaskan perbedaan antara qiraah dan al-maqru'. Qiraah adalah bacaan dan al-maqru' adalah yang dibaca. Barangkali ini ikhwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.